Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau nyatakan. Dan kiranya pembacaan dan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan-Mu yang menuju keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Tuhan kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan berfirman kepada kami masing-masing, sehingga berkat yang telah Kau curahkan atas kami, akan kami salurkan, dan dengan demikian menjadi gereja yang menginjili dan menjadi berkat untuk masyarakat sekitar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin. Ini harus dipegang terus ya. Wah, saya merasa terikat. Tapi pertama-tama saudara-saudara saya berterima kasih atas kesempatan untuk bersama-sama saudara-saudara berbakti dan bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya persis 2 tahun yang lalu saya ada di sini. Dan pada waktu itu saya tidak menduga akan kembali dalam waktu begitu singkat. Dan tentu saya ingin menyampaikan juga salam dari gereja dan jemaat saya di dekat Melbourne di Australia. Ketika saya di sini 2 tahun lalu, persis pada waktu itu terjadi kebakaran yang luar biasa di dekat rumah saya itu. Mungkin saudara sudah lupa ya, tapi waktu itu 175 orang yang tewas. Dan ratusan rumah yang terbakar. Dan hari ini, di tempat saya juga, amat panas, 40 derajat ke atas dengan angin keras. Jadi suasana yang kami alami waktu itu, hari ini juga bisa saja terjadi, semoga tidak. Tapi istri saya bilang, it's very, very hot. Dan saya juga bisa bilang pada dia, it's hot here as well. Saudara-saudara, sesuai dengan tema yang telah ditentukan untuk bulan ini mengenai gereja yang menginjili dan berkat dan kesejahtian orang Kristen, maka kita akan membaca firman Tuhan dari Rom 1 dan ada seseorang yang ditunjuk untuk membacakannya. Silakan. Bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudara, kita akan memusatkan perhatian terutama pada ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selama beberapa hari saya berada di Jakarta, ada satu istilah yang sering saya dengar. Dan tidak pernah akan saya lupakan istilah ini. Istilahnya itu macet. Dan yang macet itu apa? Tempo hari, mungkin kemarin dulu dari saya kira Kemayoran sampai di tempat ini memakan waktu 2,5 jam. Macet. Tapi ya bisa dimengerti, sekian banyak penduduk, sekian banyak kendaraan di dalam daerah yang terbatas itu, tentu akhirnya mengakibatkan kemacetan. Jadi bisa juga di dalam mobil sambil menunggu, bisa saja pakai HP atau komputer, atau juga ada yang nonton DVD. Tapi sementara itu mereka tidak pergi kemana-mana, duduk saja. Kemudian saya pikir, saudara-saudara, apakah gereja juga bisa mengalami kemacetan? Maksud saya, dengan banyak kegiatan, banyak rapat, kelompok PA, kelompok doa, dan sebagainya. Tapi bagaimanakah hasil dari semua kegiatan itu? Apakah ada buah dari kegiatan itu? Apakah warga bertumbuh dan juga berubah? Jadi jangan sampai dengan banyak kegiatan, kegiatan rohani, tapi jangan sampai gereja macet. Saudara-saudara, gereja yang memusatkan perhatian dan aktivitasnya hanya pada diri sendiri menuju ke kemacetan. Tapi di lain pihak, gereja yang menginjili tidak pernah statis atau macet, malah menjadi suatu berkat. Jadi yang perlu kita pikirkan, saudara-saudara, apakah saya rindu untuk hidup utuh, damai, sejati? Apakah seperti Raja Daud, saya juga merindukan, bukan aktivitas, bukan agama atau gereja, merindukan Tuhan? Dalam, pasti saudara-saudara tahu, di dalam Mazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Gereja yang merindukan Tuhan, saudara-saudara, tidak pernah akan macet. Rasul Paulus sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dan dia rindu agar Injil disampaikan, diberitakan di seluruh dunia. Di dalam ayat 16, dikatakan di dalam bahasa Indonesia, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Di dalam bahasa Inggris, I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed. Itu berarti saya kagum, saya bermegah di dalam salib Tuhan. Saya yakin akan kebenaran itu. Dan seluruh kehidupannya berkisar pada Injil itu. Lihat saja 1 ayat 1. Dia bilang, Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Mengapa Paulus begitu yakin akan kebenaran Injil itu? Karena katanya ini Injil Allah. Bukan Injil mengenai Allah saja, tapi Injil yang berasal dari Allah sendiri. Jadi Injil, saudara-saudara, bukan suatu inovasi yang dipikirkan Paulus atau siapapun, berasal dari Tuhan dan malah sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu. Para nabi sudah nubuat mengenai Injil yang kemudian digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Lihat ayat yang ketiga, pasal 1. Injil Allah tentang anaknya. Ayat 3, tentang anaknya. Jadi siapakah anak itu? Dijelaskan menurut daging, dia anak atau keturunan Daud. Jadi dia manusia. Tetapi lebih dari itu. Ayat yang keempat. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah Allah, anak Allah yang berkuasa. Jadi dia manusia, dia Tuhan sendiri. Saudara-saudara, itulah inti dari seluruh Injil. Injil Allah tentang anaknya. Dan seluruh surat Rom ini memuji nama Tuhan yang telah berkenan membenarkan umatnya oleh karena kasihnya yang ajaib. Dan inti seluruh surat Rom ini, saudara-saudara, ayat yang ke-17. Di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Atau dalam bahasa Inggris, menurut saya lebih tepat, the righteousness of God. The righteousness. Saya jelaskan nanti. Saudara, Rasul Paulus telah membawa Injil di seluruh laut tengah bagian timur. Di mana-mana jemaat-jemaat didirikan. Dan Paulus ketika dia menulis surat ini menganggap bahwa tugasnya telah selesai. Pasal 15. Sebentar ya. 23. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan sebagainya. Bagaimana mungkin? Katanya tidak ada tempat kerja lagi. Padahal pasti masih jutaan manusia belum mengenal Tuhan Yesus. Mengapa dia bilang begitu? Karena di mana-mana didirikan jemaat-jemaat dan Paulus mengharapkan bahwa mereka akan menginjili lingkungan sekitarnya. Itulah tugas gereja. Inilah tugas yang ditekankan selama bulan ini. Itulah sebabnya Paulus bilang tidak lagi mempunyai tempat kerja. Jadi Paulus mau apa lagi? Ia memandang ke barat. Ayat 28, pasal 15. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol. Itu rencananya. Dan Paulus melalui surat ini memperkenalkan diri kepada jemaat di Roma dengan harapan bahwa mereka akan mengutus dia ke Spanyol. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga di dalam Roma. Pasal 1 ayat 5. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. The gospel is powerful. Dan the preaching of the gospel is powerful kalau disertai dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, mengapa Injil adalah kekuatan? Mengapa Paulus bilang begitu? Pemberitaan Injil adalah kelanjutan perjuangan antara Tuhan dan Iblis. Perjuangan untuk merebut jiwa manusia. Tentu perjuangan itu telah dimenang oleh Tuhan Yesus pada kayu salib, tapi diteruskan melalui pemberitaan Injil. Dengan pemberitaan Injil maka Tuhan menaklukkan musuh-musuhnya. Melalui pemberitaan Injil maka Tuhan menyambut setiap orang yang percaya, sebagaimana si ayah menyambut anak yang hilang. The power of God. Tapi tunggu dulu. Saudara-saudara, pemberitaan Injil hanya berupa kata-kata saja tuh. Yang saudara dengar, yaitu kata-kata yang saya ucapkan, dan mungkin kata-kata yang juga dari segi bahasa tidak begitu murni atau baik. Tapi itu yang saudara dengar. Kata-kata saja. Barangkali kata-kata yang saleh, yang rohani. Tapi apakah hasilnya? Apakah hasil pemberitaan itu? Apakah melalui pemberitaan Injil ada perubahan di dalam kehidupan saudara-saudara? Apakah hasil pemberitaan itu kehidupanmu lebih suci, lebih mengasihi Tuhan, lebih giat di dalam pelayanan? Paulus yakin bahwa pemberitaan Injil menghasilkan iman, pertumbuhan, kesucian, dan keutuhan. Karena Injil adalah kuasa atau kekuatan Allah. Dan sering kekuatan Tuhan itu ditekankan di dalam kitab Rom ini. Saya sudah kutip tadi mengenai Tuhan Yesus yang dinyatakan oleh kebangkitannya bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Ayat yang ke-20. Apa yang tidak nampak dari padanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak dari karyanya. Jadi kuasa Allah juga nampak dari segala sesuatu yang telah Dia ciptakan. Dan di dalam ayat 16 dikatakan pemberitaan Injil, kekuatan Allah. Karena Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itulah tema dari kitab Rom ini. Tetapi biasanya kalau orang membaca dari Rom selalu berhenti dengan ayat yang ke-17 ini. Karena ini sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan. Orang benar hidup oleh iman. Titik. Jarang orang meneruskan dengan ayat yang ke-18. Karena dianggap, wah ini kurang enak, ini negatif ya. Dikatakan sebab murka Allah nyata. Jadi kita diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Jadi dengan demikian saudara-saudara, Paulus melukiskan latar belakang keselamatan kita. Murka Allah nyata atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Dan murka Allah itu nyata pada waktu itu dan saya yakin juga nyata sekarang ini. Memang saya akui Tuhan Yesus telah menanggung segala murka Allah untuk membebaskan umatnya. Di dalam pasal 3 ayat 35 dikatakan 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Itu jelas bahwa maksud Tuhan, kehendak Tuhan ialah menyatakan anugerahnya. Bukan maksudnya untuk menghakimi orang. Tetapi saudara-saudara, apabila anugerah Tuhan itu ditolak, ditentang, maka murka Allah menjadi nyata. Nah, bagaimana ini murka Allah? Bagaimana itu menjadi nyata? Mungkin saudara pikir dalam misalnya malapetaka atau dalam bencana alam atau kemiskinan, kesakitan. Itulah tanda murka Allah. Saudara-saudara belum tentu. Lihat ayat 24. Karena itu, yaitu oleh karena orang menyembah berhala. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati akan kecemaran dan sebagainya. 26. Karena itu, karena ada yang menyembah berhala, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. 28, dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi bagaimanakah respons Tuhan terhadap kejahatan, kelaliman manusia itu? Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati, kepada hawa nafsu yang memalikan, berpikiran yang terkutuk dan sebagainya. Jadi artinya Tuhan menyerahkan, dia membiarkan orang merasakan konsekuensi dari kejahatan mereka. Kadang-kadang juga orang tua, kalau seorang anak tidak mau dengar, tidak mau menuruti nasihat orang tuanya, mau berbuat yang tidak baik, kadang-kadang akhirnya orang tua harus bilang, oke, silakan. Kalau you mau begitu, you nanti akan merasakan konsekuensi dari cara hidup ini. Jadi seolah-olah orang tua menyerahkan mereka. Dan tentu dengan hati yang amat berat. Dan memang ada orang yang tidak terlalu menghiraukan Tuhan. Keluarga mereka baik semua. Bisnis juga baik sekali. Segala sesuatu berjalan dengan lancar. Dan mereka menyimpulkan, God is nice, he's nice. He doesn't do any harm. Look, everything is going well. Jadi, murka Allah dalam hal itu, seolah-olah diartikan sebagai anugerahnya. Jadi segala sesuatu bisa jalan dengan baik, dan sementara itu, mereka itu di bawah murka Allah. Mereka dibiarkan di dalam imoralitas. Dan saudara lihat di dalam Rom 1 ini, bahwa murka Allah itu boleh dikata dinyatakan dalam menyerahkan mereka dan kemudian immorality itu menjadi nyata di dalam homoseksualitas dan kehidupan kekeluargaan yang rusak. Hal-hal yang kita lihat di mana-mana sekarang ini. Saya tidak akan jelaskan mengenai itu, tapi ini sesuatu yang harus sungguh-sungguh kita pikirkan. Di negara saya juga, segala sesuatu, katakanlah jalan dengan baik, sangat diberkati, dan orang pikir bahwa dengan pasti Tuhan berkenan cara hidup kita, dan sementara itu saya yakin, murka Allah juga menjadi nyata di dalam kehidupan kekeluargaan yang semakin buruk dan juga homoseksualitas yang sudah mulai berkembang di mana-mana. Tetapi saudara, bagaimanapun juga, jangan berpikir bahwa murka Allah itu merupakan seolah-olah penghukuman yang sudah final. Tidak. Melalui pemberitaan Tuhan, firman itu, Tuhan tetap memanggil manusia untuk bertobat dan menerima anugerahnya. Karena kasihnya yang besar, maka murka Allah telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan ini dijelaskan di dalam pasal 3:24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, apakah kuasa Injil tetap nyata sekarang ini? Memang pada hari Pentakosta, ketika Petrus memberitakan Injil, dia bilang, Yesus yang kamu selipkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar, mereka sangat terharu, lalu bertanya, kepada Petrus, apakah yang harus kami lakukan? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan 3.000 orang bertobat karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan pasti saudara-saudara juga tahu orang-orang yang bertobat oleh karena pemberitaan Injil. Beberapa waktu yang lalu di salah satu gereja berbahasa Indonesia di Melbourne, ada seorang yang sebelum kebaktian dia bertanya sama saya, apakah saya boleh beri kesaksian? Dan ya, saya bilang boleh, boleh. Saya tidak tahu persis latar belakangnya. Dia orang dari Singapura. Orang muda yang terlibat dalam kejahatan di dalam satu geng yang mencuri, juga drug dealing, ya narkoba istilahnya saya kira. Pada suatu malam ada perkelahian antara dua geng itu di Singapura dan dia ditikam dan masuk rumah sakit dan hampir dia mati. Tapi kemudian ada beberapa orang muda Kristen di rumah sakit yang memberi kesaksian pada dia. Dan akibatnya dia berubah total. Dan kemudian dia keliling gereja ke sana kemari untuk memberitakan, untuk memberi kesaksian mengenai perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah saudara-saudara, kuasa atau kekuatan Injil. Dan kalau saya bertanya pada saudara-saudara, apakah saudara dapat memberi kesaksian mengenai apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupanmu? Saya yakin saudara juga dapat memberi kesaksian yang baik. Dan ini yang perlu. Sering kita omong mengenai gereja, penginjilan, macam-macam. Saudara-saudara, kesaksian yang paling efektif dengan berkat Tuhan ialah apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya. Jangan bicarakan gereja, jangan mempersoalkan agama, jangan konfrontasi dengan orang. Bilang saja, inilah yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, mengapa Injil itu adalah kekuatan Allah? Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Atau tadi, the righteousness of God is revealed. A righteousness, kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, istilah ini, righteousness itu, saudara-saudara, Martin Luther sungguh-sungguh bergumul dengan istilah ini. Malah dia berpikir bahwa yang dimaksudkan yaitu kebenaran, keadilan yang Tuhan tuntut dari kita. Dan kita tidak sanggup. Tapi setelah cukup lama, dia mulai mengerti bahwa righteousness ini dianugerahkan sebagai pemberian kepada setiap orang yang percaya. Dan ketika Martin Luther mengerti pengertian itu, katanya ini, ayat ini merupakan jalan masuk ke surga. Karena dia mengerti Injil. Jadi righteousness ini, saudara-saudara, adalah kesetiaan Tuhan terhadap anak-anaknya yang telah berontak, yang keras kepala, yang telah menyeleweng. Tapi mereka oleh karena Tuhan Yesus dan iman kepadanya, maka mereka diterima kembali, diampuni, walaupun tingkah lakunya itu sama sekali tidak layak. anak yang hilang. Tahu ya perumpamaan itu. Dia tidak bertindak baik, tapi diterima. Malah ketika dia kembali kepada ayahnya, saya yakin dia masih bau babi. Baru saja memelihara babi. Apakah dia anak? Betul, dia anak. Demikian juga, kita sering ragu-ragu mengenai keselamatan atau malah gelisah dan sebagainya. Karena saya berbuat ini dan itu dan saya tidak layak di hadapan Tuhan, memang benar. Tetapi saudara-saudara, setiap orang yang percaya adalah anak Tuhan. Kita tidak selalu bertindak sebagai anak-anak. Kadang-kadang juga tidak bau sebagai anak-anak. Tetapi sungguh-sungguh oleh karena Kristus. Dan justru Injil ini disebut kabar baik. Dan setiap orang yang telah menerima anugerah itu juga wajib untuk menyalurkan berkat itu kepada orang-orang lain. Jadi saya ringkaskan begini saja. Dalam bahasa Inggris dulu. Why is Paul eager to preach the gospel? Because I'm not ashamed of it. Why is he not ashamed of the gospel? Because it is the power of God unto salvation. Why is the gospel the power of God unto salvation? Because in it the righteousness of God is revealed. And how can this blessing of being right with God become mine through faith? Jadi saudara, ini urutan di dalam pemikiran Rasul Paulus ini. Mengapa dia sungguh-sungguh ingin memberitakan Injil? Karena dia tidak malu akan Injil itu. Mengapa dia tidak malu? Karena inilah kekuatan Allah demi keselamatan manusia. Mengapa ini Injil ini kekuatan Allah demi keselamatan? Karena di dalamnya telah Tuhan nyatakan kebenarannya. Dan bagaimanakah berkat ini bisa diperoleh, diterima hanya oleh karena iman. Jadi berkat saudara-saudara yang saudara telah terima, hendaknya disalurkan. Dengan demikian, gereja sungguh-sungguh menjadi berkat. Gereja menginjili dan orang Kristen juga yang telah diberkati juga menyalurkan itu kepada orang-orang lain. Jadi saudara, itulah inti dari Injil. Jadi apapun kegiatan urusan yang ada, jangan sampai kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersifat organisatoris atau liturgis atau apa saja. Tapi yang menjadi inti perhatian yaitu Injil dari Tuhan Yesus sebagaimana Paulus telah menjelaskannya di dalam Rom 1. Dan dia berusaha sekuat tenaga agar Injil ini disampaikan ke seluruh dunia. Dan waktu itu Spanyol adalah ujung bumi. Jadi ini merupakan kewajiban kita masing-masing. Dan dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya berakhir dengan satu pertanyaan dalam bahasa Inggris. Are you passionate about the gospel? Yeah, you know the word passion. Are you passionate about the gospel? Mari kita berdoa.